Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Waman di sapane wong iku yaknut. Iku taat sapa man yuti tegese taat sapa man. Taat mingkun nasangi sira kabeh wadon iki kitab teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Taat lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ta'mal lan yo nglakoni sapa nisaun nabi salihan ing amal saleh. Nukti mongko maringi ingsun ha ing man sing minisain nabi utawa nukti mongko maringi ingsun ha ing nisaan nabi ajroha ing ganjarane ikilah nisaan nabi marrataini kelawan rong dobelan ay mislai sawa biwirihina tekse dobelane ganjarane liane nisain nabi minan nisai sang bro-bro umume wong wedok. Wa fi qira'atin am siji qira'ah bitahtiyati kelawan bangsa titik ngisor. Berarti wa may yaqnut wa ya'mal sholihan boten wa ta'mal napa? Wa ya'mal sholihan. Nah qira'ah kita kan napa wa ta'mal sholihan. Wa atadna lan nyadiana ing sunnah maring isain nabi rizqan ing ganjaran kariman kang terhormat. Fil jannati dalam swarga ziyadatan hale dadi tambahan. Tambahan gaji pokok atau ganjaran pokok ditambahi ziyadah. Ya nisa an-nabi hei pira-pira garwane nabi. Lastunna ora ana sira kabeh ka ahadin kaya dene wong swiji e ka jamaatin dise kok sekelompok minan nisae sange umume wong wedok. Kowe bojone nabi ora padha mbek wong wedok liya. Ini taqaitunna lamun takwa sira kabeh Allah ing apa? Fa inna kunna mengko sak temene sira kabeh adzam iku sing luwe agung. Kowe nak takwa tenan ning pangeran fala takhdona. Mongko aja nglirihno sira. Muta mongko aja sopan sira, aja nglirihno sira bil kawali lan pengucapan lirijali maring wong lanang. Nak kowe terlalu lirih ning wong lanang atau terlalu sopan fayat ma'a mongko dadi tomak, dadi kepengin sapa ladi wong. Fi kalbi kang tetep ing dalam atine man marodun utawi sifat loro. To di nafsu, nafsu birahi utawa nafsu sek utawa nafsu sing loro sing gak sehat. Nifakun tegese mental munafik. Wa qulna lan ngucapo sira, kowe ngucap kaulan ing pengucapan. Ma'rufan sing dadi maslahat cara syariat utawa sing apik cara syariat. Min ghairi khudu'in kelan tanpa sopan. Tampung lirih no suara. Terus makna pokoknya ini ku, pokoknya garwane nabi kon taat ning Allah lan rasul. Nak taat untuk ganjaran dobel. Nak maksiat untuk dosa napa? Dobel. Makna kesimpulannya adalah senajan to garwane nabi ku ya kudu sanggung amal dhewe ora mentang-mentang garwane nabi terus warga nunut. Ya mungkin rokok atau sembrono gitu. Aja terus no, bocah dilatih pinter ora pinter-pinter. Wong contohnya bojone Nabi lan aku yang rokok kato. Ya, dadi iki dadi pemahaman, pemane dadi mau bojone napa? Kiai kudu sangu dhewe, ora sangu ya rono. Terus mafhum kedua, kados wingi kula aturaken, pokoke ilmu iku luwih dhuwur timbang adab. Kula baleni malih, ilmu iku kudu luwih dhuwur timbang napa? Adab. Jadi garwane nabi iku nak ketemu wong lanang iku kudu ra sopan. Mergo nak sopan guya-guyu iku wong sing atine lara, sing di hipersek utawa sing di ati mesum. Wong wedok ayu guyu dianggep gelem. Jadi niate wong wedok ku ramah, tapi sing lanang nafsi iku gelem. Mulane iki peringatan sopan itu ya ada ukurannya. Lah misalnya ada orang wedok, bojomu ayu, sana tonggomu ganteng, liwat monggo, pinararien, ayo repot. Mulanya aku syukur, bojone santri do judes itu syukur. Tetap judes itu aman. Pemana nak ngamu itu togo-togo, tambah aman. Mereka togo-togo mangkel, akhirnya ra kepikiran selingkuh. Jadi sing syukur di bojo judes, lo dungo rino wengi. Iya, sebuah bojone santri-santri gue judes. Terutama sing ayu, nama? Syukur-syukur judesnya gue ambil tombol. Jadi aku terus duga sahabat, duga minat. Mereka judes. Jadi ini jelas lah aturannya. Bojone Nabi itu raoleh, falatah untuk Nabi Kauli laoleh, nak omong terlalu sopan. Gue nak terlalu sopan, wong sing atine loro, pikirane mesum. Lane kalam ma'rufah ngucap sing apik maknane min ghairi khudu'in kelan tanpa sopan. Karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah. Misalnya kula kiai terkenal misalnya. Temu politikus kula sopan, dianggap setuju partai ini terus didol. Gus Bak juga setuju partai saya. Buktinya ketika ketemu senyum-senyum baik-baik saja. Mane kudu nak ketemu diwamu ben roh aku ora setuju. Mulane bola-bali ilmu itu faqal adab. Saya ulang lagi, ilmu itu faqal. Ilmu itu di atas tata krama. Tata krama itu kacau. Karena butuh porsi ilmu, ya. Butuh porsi napa? Ilmu. Ya kayak tadi, bojone Nabi ora oleh omongan lirih ning gone wong lanang liya. Mergo kesopanan kanggo wong lanang sing atine mesum, iku ditafsirkan secara mesum. Terus mriki waqulna qawla ma'rufa ditafsiri min ghairi khudu'in. Khudu' maknane sopan. Kelawan tanpa sopan. Lah anak bojomu ora usah diajari ra sopan, kan wis ra sopan. Jadi sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah bagus. Orang diajari kok sing nglakoni itu maju mboten. Mboten bojone jenengan, orang diajari kok sing nglakoni iku maju to. Maju. Berarti wis sak dhuwure kula. Dadi wis. Ora usah diwarai wis. Mulane pangeran wis dawuh, perempuan itu banyak misteri. Fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'au wa'aj ala wawfi khairam kasiro. Kowe nak dibojo judes yo mangkelno, tapi dalam kemangkelan kamu itu Allah bisa bikin kebaikan yang luar biasa. Misalnya bojomu judes, baru kaya judes yo tanggamu lanang-lanang gak minat dibojo kaya iku. Wong kok bendina ngamuk sing lanang jos sampe dibojomu. Akhire wong sing pinggirmu lanang-lanang putus asa seneng bojomu, alhamdulillah. Anak bojomu ruwamah mbek kowe ruwamah terus ana sing donga ya Allah. Semoga itu dapat saya. Dongane mandi adalah pegatan mbek kowe entuk wong iku lara to. Lho nate lho kisah nyata. Kisah nyata itu ada dua sejoli itu haji. Haji ya haji-haji tenan nang Mekah ning kota suci. Sing atine sing wedok sopan. Sing sitok sing wedok sopan, isu-isu sing lanang dibuka mas kekno teh anget. Pokoknya sopan, tak tak no sarapan. Terus sing lanang sing wong liya mau mendingan. Wong kok api ego tu, dan dia orang dibujuk gue. Sing wedok kerumun, piye ijol. Kue kecewa dibujuk aku, tak omong no ijol. Jadi artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk. Wes kok mlane bojo judes yang terbaik, cara kula mbon-mbon yang terbaik. Coba satu kan cara sing lanang sing digaekno teh mau ngerti wong lanang liya ngiler ya ora seneng karena lelaki lain seneng. Terus menimbulkan sistem sosial yang kacau. Dia yang baik tapi mengacaukan sistem sosial. Akhirnya wong lanang liya ngenes mbek bojone masing-masing. Karena ada contoh perempuan yang berperilaku ideal. Coba kalau dekne judes paling kan wong lanang liya wis padha mbek bojoku, padha mbek bojoku. Sehingga yang lanang sing liya iku gak ngidolakno wong wedok li. Bagus lah pokoke bagus. Mun kula dukung perjudesan nasional itu mun dukung. Perjudesan apa? Nasional. Ka waqulna qawlam ma'ruf. Mulane kok ana maknane iku ngucapo pengucap sing apik cara ukuran syariat. Maknane min ghairi khudu'in klan tampo sopan, maksudnya sopan itu ya standar wae lah. Misalnya ketemu lanang gak misah, wong wedok wis sopan ra usah monggo pinara ya wae bahaya ngono wae utawa ndak budi. Wis pokoke sing ngerepot, pokoke ora ngranyam wong liya iku sapet. Pokoke sopane wedok. Tau tak kok wong ke putih ke guri. Sing tak kok mangkel ra alas. Makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya. Sopan itu ya baik. Tapi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau ora sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saiki aku tak takoki, misale lonteku judes payu to, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu to ra kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu to, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu barok e. Sopan. Tidak semua sopan itu baik, makanya saya katakan sopan be ilmu kudur ilmu dul. Paham ya? Tidak semua sopan itu berakibat baik. Kowe di tangga lonte sopan, wah, sak kampung kegodho. Tapi nek ana lonte numpak Mega Pro ta Ninja gak sopan, anggere wong dipisoi, wah aman. Lah nek ndonga ya Allah jadikan orang-orang yang fasik itu tidak sopan. Jika tidak menang, dia sih problemnya sih mau fasek sopan, bojomu soli apa kau ira sopan. Akhirnya kok apa omiku hebat Quran ya. Melainkan Quran dianggap kasta ilmunya tertinggi sampai wong wedo itu apa itu nyerah sopan. Tapi rasa di bojomu ira sopan wes dadi, dadi kita kira usah. Orang usah, orang usah mulai terus dek bojo sopan sopan, orang usah ngono wes dadi, nabo dadi usah asli, nabo. Asli alhamdulillah, alhamdulillah, sekolah syukur. Nanti kalau termasuk kiai yang kalau dikeluhi santriku sebujuk kalau wani, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, wes tak kue, kok ngilmu sepi, rasanya takut. Ngaji kue kitab sak botol-botol, kok bantah. Termasuk ya kitab kue, kulna kawalam, mergo wong wedo anak sopan, mesti fayat ma'alladhi fi kolbihi marudun. Wong sing pikirannya mesum, mesti berpikiran mes. Cahaya kue senyum-senyum be aku, berarti gendam. Contoh paling gampang sopan apa? Misalnya saya ini lonte itu gak senyum. Senyum itu madorot bagi orang lain. Madorot. Cara misok. Bagus. Kan terus didui. Akhirnya terjadi tidak bersih. Nah. Nanti kalau bolak-balik matur. Aku percaya kalau ilmu itu sanduri akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi. Setelah ilmu itu baru akhlak. Ukuran orisinal itu ilmu dulu napa? Ilmu dulu, baru napa? Akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu enggak ada gunanya semua. Lho nggih to, sampean saiki tak takoki. Judi itu baik apa buruk? Enggak jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah enggak gelem bayar. Aku kapok enggak judi mbek Ruhin? Enggak jawab. Kapok kan? Tapi indawah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapok no wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik. Aku judi baik Gus Bah, gak nyulayani janji ya tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judi nih tor. Dukunnya kok raiso mikir. Awas kan orang faham neropok. Lu gak ikut ilmu tenan. Apa contohnya suwe jorok nek jorok langsung paham kowe. Yo, kowe bayari lonte 1 juta. Engko bengi iso ngeloni, jebule dibodoni. Kek kapok to, apik lonte iku. Kapok. Apik ndi lonte iku bodoni apik ora? Jawab. Apik bodoni, ora sinto sino. Terus kowe mrene ngene, apik nutupi janji, yo dadi sino blok goblok. Bocah kok diterangno ora paham, Pak. Lah iya saiki nyulayani janji apik ta ora dalam konteks iki. Apik. Mulane do kandhani sok nyulayani janji. Gara-gara dadi langgaran terus mergo tepat. Sepatu tepat janji. Mulane ngaji ben rondak semuanya nepati janji itu baik. Nepati janjine wong nakal kuwi elek. Kuwi janjian mek lonte jebule ra sido apik ta. Apik. Berarti kono nyulayani janji ibu. Mulanya nak baru bayari telpon. Ojo tepati yo haram. Tadi mulanya Mulane dewe ulama-ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Tak ulang lagi, dewe ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik, lah anak londe senyum. Ayo. Lu jawab ya, bocah cicak mikir kok dore iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendho ae, ngaji ora. Semua kebaikan ono gunane mok kanggo wong saleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Saleh. Apa lonte kesunatan senyum ae jawab? Tidak. Lonte ku janji pe kowe pe kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngengkari? Lah iya bocah cicak ngaji ora paham kok. Jadi semua kebaikan syariat iku asumsine wong senyum juga apik kanggo wong saleh, nepati janji apik kanggo wong saleh. Ki janjian apik maling, Mustofa apik rohen apik maling. Kok begi sudah maling garong, ya oke. Bariku garang jam loro bengi di telepon Mustofa. Sita but, gak sito. Bener Mustofa apa bener rohen? Bener Mustofa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat ku asumsinya itu wong sing saleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya. Gak. Mergo nak kepaan wong liya sing elek, pikirane mesu. Gelem sopan berarti. Ini jari Quran fayat ma'alladhi fi qalbihi marud. Wong wedok terlalu sopan, wong lanang liya mesti pikirane tok ndi-ndi. Paham ya? Lan ini penting. Kulo nuti pengalaman elek, di kanca ndabrek tenan. Kanca kulo kerja. Ketemu ya ada satu profesi pekerjaan yang perempuannya harus senyum. Anda bisa nyontohkan apa saja, bisa pegawai apa saja yang profesinya memang harus senyum. Sama dia ramah, dijajal nyeblokno kulit. Kulit-kulit bar mangan itu tetap dilayani secara senyum. Mbak-mbak itu ditakok ini. Mbak, mriki, ada apa-apa yang biasa bantu cek senyum iki. Tak kok aneh kurang ajar. Ini pikirku. Mbak, yo kowe tetap sopan ini ngarepe bojomu. Langsung mereng. Padahal dekne buak barang saenake masih senyum. Buat kertas seenaknya cek senyum. Barang pertanyaannya tadi, Mbak mau minta bantuan. Aduh, apa yang bisa saya bantu? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa Mbak serama ini ketika di rumah sama suami langsung merengut. Terus mesti nak nengok ayo judes itu kan senyum tugas. Jadi zaman akhir muka aja senyum kok tugas. Allah karim. Jadi zaman akhir dunia terbalik dan aduh, senyum kok tugas. Ya tapi apa-apa itu sampean ngaji kula, wong ngaji ilmu. Ngaji ilmu, bar ilmu kabeh lagi ana urutan kaya sopan, tapi sing mendesak itu ilmu. Jika kira iso misalnya, piye-piye sistem judi jalan itu baru kaya komitmen. Berarti komitmen di judi itu memperlama judi. Misalnya aku judi tiap menang dibayar, akhirnya keranjinan judi. Karena enggak ada yang nyulayani janji. Coba kalau mereka nyulayani janji, setiap saya menang enggak dibayar, setiap saya menang enggak dibayar. Akhirnya judi kan gagal karena yang menang kecil jebule gak ana gunane menang padha ora dibayar. Tapi problemnya wong judi do jujur sing wong soleh ra jujur. Lah iku mari agama terbalik. Bangun masjid ae dibangun ora dadi mergo dhuwit dienggo panitia. Tapi judi wae menang dibayar sing dolim komitmen sing soleh ora. Lah iku min asrati sa'alamati kiamat. Mulane wong soleh nak bodho nan luwih berat dosane. Mergo sing fasik kowe komitmen kok sing soleh komit. Kemana kulo suwun, kulo fatwa di mana-mana. Terus contoh malah dari Imam Suyuti teng tengene Al Asbawan noto. Bodoni hukume piye? Jawab, bodoni hukume piye? Cara kiai-kiai latihan kene kan langsung muni dosa. Maksudnya dua doni dosa kanggo wong apik. Paham ya? Kanggo wong sol, kanggo wong fasik ya bodoni ku wajib dari Imam Suyuti. Misalnya ana wong apik mateni ruhin. Bajingan apa mateni ruhin atau apa garong omai ruhin. Aku ditakoi. Dia omai pak ruhin, apa tak garong masih. Ini ku dalemi. Di ruhin apa tak pateni, ini ku tiangi. Aku wajib bodoh ini apa wajib jujur? Wajib bodoh ini. Artinya apa wajib jujur ya kan gue wong soleh. Emang fasek gue jujur, rusak dunia. Ada orang apa mereka sabong, gue didono gue ini. Apa ada orang garong? Didono. Gue cokok gobrong lah ngaji, bener aku gobrong teman-teman. Ngaji wajah goblok. Bener Imam Suyuti, semua kebaikan syariat itu rusak ini ngarepe wong fasik itu. Lu bodoh ini kok, bodoh ini kan haram. Tapi misalnya ada orang apa mateni wong soleh, wajib bodoh ini apa wajib jujur? bodoh. Jadi kabeh wong aturan. Ora kok. Berarti Islam ngalah lo bodoh kok terus mbok simpulo ngono utek kok error ngono iki. Kok terus kesimpulan berarti Islam boleh membolehkan ya ora ngono. Islam ngaramno nulung wong dolim, ndudono panggonane wong saleh pe digarong jenenge nulung wong dolim. Nulung wong dolim iku haram. Tapi kan bodoh nih. Muni tapi ku wis fasik, kowe rada PKI, takokane wis rada PKI. Neraka. Lah pertanyaan ngene iki lho sing mari neraka. Inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Ih, wong dhisik rusak mergo ana ono nabi fatwa ono ulama fatwa ditakoki. Takokane takokan nyolu, takokan rusak. Nggih mau terus disimpulno. Berarti Islam mulai no bodoh nih. Wong sing uteke selamat, watake selamat ra ngarah, takok ngene ora ngarah yo mau. Ana wong ape garong omahe ruhin tak dudono omahe terus darani tak barengan tak dudono berarti kan haram padahal aku jujur paham ya ambek tak bodoni omahe ruhin ndi Gus ana mburi kali bareng kok ana omahe gerduwo kan aku bodoni iki jenenge ra bodoni ora nulung wong dolim. Tapi sono wong takok, berarti Islam ngalah lo bodoni. Takok ngono iku kira-kira takokan PKI apa takokan cerdas? Saya jawab. PKI. Ya iku sing dimaksud Nabi, wong dhisik rusak nek ana Nabi ngendikan ditakok. Takokane takokan nyolu. Takokan apa? Kayak ngene lho. Nek Allah kuwasa ala kulli syai'in qadir, lha apa wong mangan barang kan iso ngekeki tanpa mangan war. Ya jajal dhewe ben mati PKI. Takokan kok ngono. Wong pangeran desain manusa iku wis buta. Mangan. Senajan tok Allah ya tetep kuwasa ngekeki wong warek tanpa. Tapi takok ngono iku takok nyolu, Kang. Cara Jawa takok sengak. Mane bener iki. Kiai riyen kados kula, kula niku jek apian. Kula wis kasar ngenten jek apian. Kiai dhisik luwe elek. Wong ngantem HP santrine biasa iki. Masyhur. Ana kiai ditakoki tiyang. Tiyange rada PKI. Rondok tapi isih Islam. Pak Yai, jare setan iku dobong ning neraka. Iya, Cung. Lah nek diobongke neraka kan mboten panas, entine materine kan saking neraka. Jarene jenengan setan diambil saking neraka, bahane neraka diobongne neraka kan baik-baik saja kan sejenis senyawa. Kiyaine mantuk dipekno lemah disawur ora ini. Bareng santrine klili ben. Lara dong lara. Kowe kok lemah kena lemah kok lara. Aku jek apian men nerang toto. Cara aku model kiye dhisik tak contohno. Kita antemi. Jadi kaya ini kurang jawab. Mek lemah di sawurno raine. Kuwi sapa jeng manusa? Kopo kok lemah? Lah iya kena lemah kok kliliben bareng. Mergo dekne mantel jare ditakoki, "Yai, setan iku mlebu ndi neraka?" Lara ya, ya lara cung mlebu neraka. Lara teng pundi wong dekne kok geni kena geni kok. Sekiye ini mek lemah di sawur. Cara aku ora lemah boto, yakin. Yakin. Muga kiye ini aku ora lemah boto, yakin. Boto kan ya kolem. Cara aku kayak ini kurang seru. Ayo cara aku milih apa? Apa gitu? Cara orang. Cara orang tak apa? Boto ya. Boto nak gue mus. Gue apian bah, paling gemeng dong. Itu yang dimaksud Nabi. Sing rusak Islam, gue kakean pertanyaan. Saya pertanyaan sing nyolu. Tapi kalau pertanyaan itu istifadah nyari ilmu, pertanyaan itu tanya ulama karena ingin tahu, itu barokah. Itu disebut mlebu fas'alu ahli dzikri ing kuntum la ta'lamun ora iso ya takok. Tapi nak takokan nyolu, cara kene apa cara jogjo? Takokan tapi sengak apa? Cara wong nak wong Rembang nyolu. Napa? Ya takok tapi sengak. Napa? Wis pokoke bangsa ngene iku. Ya ini jelas ya bahwa ilmu itu fokal adab, ilmu itu di atas. Jadi halali senyum, nak senyum ibadah iku kabeh bayangane wong apik. Nak wong elek dadi kuali kabeh. Muga nak wong salihah iku judes, wong fasik kok senyum rusak dunya. Ya misale wong fasik tukang rayu, tukang ngajak mesum terus senyum kabeh ramah kabeh rusak tatanan. Mane ki sing syukur. Di bojo judes yo sing syukur, di bojo senyum sing syukur, pokoke asal saleh wis bener terus. Saleh salika bener terus. Mane mun mulo bolak-balik fatwa, mun penting saleh sik. Kok iki kliru ku gampang urusane mbek pangeran, sing penting saleh. Nek ora saleh ku kliru kabeh. Iku mau misale wong dadi lonte, terus nak janji mbek wong lanang nepati janji, tetep dosa. nepati janji yo. Misale yo ana wong dadi lonte. Nduk kita kei 1 juta mbok bengi mbaturi aku. Nepati janji dosa gak? Dosa mergo zina. Bodone yo dosa, go duwe wong tak kok imbalan. Yo ta. Kliru terus, pokoke wong ra saleh ku kliru terus. Lah iya nemlayu go duwe wong yo. Dosa nglayani. Nek wong saleh bener terus. Wong saleh ku penak. Misalnya Rukin wae ngaji mbek aku, Gus engko bar isa ngaji. Jebule ra sida ngaji. Gus ra sida ngaji, kula lara, kula ngurus ibu ya apik. Gus kula ora ngaji kepengin kukur-kukur nang mana nek mati urip ya apik. Pokoke wong saleh ku apik. Omanyen wong ra duwe iki siburane wis ngene iki ya apik. Ulama ono jenenge Jahid. Jahid itu ulama top tapi cangkeme elek. Terkenal jenenge Jahid, Mu'tazilah. Dek nemu angkle wong mbek wong medhit. Angger takle wong. Mbah ning donya paling nikmat iku opo? Siji ngrasani wong medhit nang loro kukur-kukur. Perga. Wes pokoke kegatelan kena ngukur ku enake pol. Cara dik apa? Kowe gatelan ngukur tepat sing gatel nikmate. Dari ning donya ku semali nikmat lho. Ngrasani wong medhit. Awake kukur. Yo ana ulama mbling ngene ku yo. Tak terkenal ngalim. Cuma dikne ulama, cuma artinya ulama itu ingin mengingatkan orang nikmat itu ragu dulu Pak Alfa, ragu dulu di tabungan 100 juta, kukur-kukur itu ya nikmat. Jadi ulama itu tetap cara pandang, wong kok iso syukur, wong kukur-kukur nikmatnya ya kalau numpak Alfa. Lho ya aja jajal kowe, kowe numpak Alfa tapi gatelen. Enak kon. Ora enak. Utowo kowe numpak Alfa sing ngejak kowe wong medhit, marung ra dijak apa ora ditawani lara to. Oh lara. Lan iki cara Imam Jahid ning donya nek matur dhek. Ngrasani wong medhit. Kukur. Aku dhisik tak sangka ya ora, ternyata penggemar dia ya buahnya. Jenenge Jahid. Terkenal ulama acang kemelek. Tapi ulama itu tetep barokah wae ulama. Ulama tetep barokah. Cang kemeleke dipikir, dipanggil sopan lha ora dipikir. Akhire ngrusak Islam. Ya mau kira-kira ana garong ape takok omahe wong ya mbok diter monggo kula didoaken malah diter. Ini jelas waqul naqala ma'rufa ay min ghairi napa khudu'in kelan tampo DPD DP terjemahan bebas e ora usah sopan. Tapi ra kudu sombong lho, ora sopan ora kudu sombong, Kang. Tugale ra sugih ra kudu melarat, kok nang salah paham nek awas ki ngaji aku. Wong ra sugih kudu melarat apa sekedar ra sugih? Sekedar ra sugih ora sopan ora kudu terus kurang ajar, paham ya? Kayak kowe ini kan gak goblok, tapi kan gak pinter. Pasti gak pinter ora kudu nganti goblok. Ngono. Pak Mustofa kan gak ganteng, tapi ora nganti elek kan? Paham ya? Iku jadi terono ora paham, Bang. Manane tanpa sopan ora kudu nganti kurang ajar, ngono. Paham ya? Paham to ora? Pak Mustofa kan gak sugih, tapi kan gak nganti melarat. Ora nganti melarat, Kang. Jual pas sudah motor, bujurnya jurah mulai. Ukuran marat naik bujur mulai. Semarat tenan ya berarti. Jadi maksudnya orang sopan itu orang kudu nganti kurang aja. Kayak orang suge, orang kudu nganti melarat. Orang alim, orang kudu nganti bodoh. Kayak kue kan iso maca takrim misalnya, nganggo pegon. Tapi kan gak nganti alim. Tapi kan jurah bodoh. Gue jalalan jibro, kan jurah alim. Tapi kan gak nganti. Nang bodoh kan gak roh, alif darah ini pentung. Non darah ini perahu, aku goblok. Kowe kan roh, iki alif, kino roh bang. Cuma nganti darah ini alif, mau coba majmuk muhadzab kan raiso. Wong krungu orang misalnya. Paham ya? Jadi orang sopan, orang kudu nganti kurang aja. Paham? Awas kan roh. Ajarannya aku diajaran sesat. Jadi aku sebagai kurang ajar wajib lu sembrono, ngutip sembrono. Tapi jelas wah, ya jogeman nak kok ulama. Iya ulama itu dia hujah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulanya ulama itu misalnya kita bil kisbi, anwa'u ahkamil kisbi, hukumnya bodoh ini, siji wajib. Ya mau kaya ada orang fasek, takok dunyane wong soleh, kue wajib bodoh. Nomor loro mubah. Mubah misalnya ini, sing salah sing takok. Iku wajib bodoh ni, sing salah sing takok. Wajib bodoh ni akhirnya kerja. Imam Ghazali ada contoh nak lucu. Misalnya aku metu apa utang Rukin. Utang kan barang isin. Terus Mustafa sok sopan takok. Gus badhe tidak budi, badhe nopo. Kurang ajar to orang. Wong ora urusane kok ditakono. Lah nek aku jujur kan buka muruk aku. Aku ape utang ning Rugen. Kan ora nek nek ora penting aja takon. Mari wong bodoni gara-gara takon. Mulane ora usah takon. Akhirnya bener jawab, pening di mengarep. Lah sing takon yo mangkel ora urusane kok. Lah iya aku iku metu api utang Rugen kan mesti wong kan malu cerita api utang. Terus Mustafa takok sok sopan, Gus badhe tidak budi ngersakno napa. Dekne wong goblok nyongkone ngono wis sopan. Lah aku yo mesti masa tak jawab kula ngersakno utang Rugen kan yo muruah. Paham ya? Mulane jugeman takok, kula mboten ate, kula nganti saiki ora tau takok kancaku. Mulane anggere ana tamu teng ngonarukan lah ora tau takok biarno. Mergo takok iku piye bar to wis. Mula tak kok sehat, nanti kelayapan dong ini sehat. Nak setruk ya rai sok kuyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam tuh mensarankan salam saja? Penting aja tak kok. Umpama tak kok itu sangat penting. Misalnya tak kok Imam, itu biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali, faruba maka nasu'aluka ittorohu ilal kifti. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Wisen to, misalnya pemene cawedok ra di duwe, metu iku ape utang tangga ning toko. Terus ana wong takok, jenengan badhe teng pundi? Yo isen to ben nerang sak mesti nek yo wong dikira-kira. Mulane wong anut wong anut, terus ana wong alim ketemu ora takok jare sombong, ketemu ora takok, wong takok iku masalah kok kowe iku. Mulane jugeman yo al wong alim. Mulane kok mboten ate. Meh mboten ate. Kulo ora tau misale Rugen ora ngaji takok kena opo. Ngaji ora takok kena opo ngaji. Wis barno ora wis. Gak mangan pager, gak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Lah saiki misale ono ibu-ibu ora duwe dhuwit pe utang tangga ning toko, sono wong takok, wajib jujur, buka EP keluar. Tapi ojo terus ra takoke, takok sing netral. Ya yes, netral ibu piye lah sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang sesuai daerah masing-masing. Tapi nak daerah pulau mantan, nanong takok ora penting dijawab pinggu di guri, pening di mengarap. Kau sanggup mangkel ya sing takok. Sing takok ya Peter, wes rong. Es, podo buletin. Tapi yang mos, karena itu di Ikhya lo takbir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang-kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Misalnya mau nobong ngapain utang kan yo izin menjelaskan karepe. Gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Mulane saiki Isra. Nah kecuali kue nabi, nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi nabi itu jarang takok masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik. Khodam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wa wala yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Itu masyhur. Saya sampai apal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya lima fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wa la li syai'in taraktu lima tarakta dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya lima tarakta. Nabi itu tidak pernah bertanya. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ora wis bojomu. Wong kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia ini sumpek tertekan. Dek ketoke jagoan mbek aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk. Terus kayak tersinggung, "Apa sawangane kok gremeng tak jagungan?" Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula ngoten. Nek lagi merengut-merengut pe guyu ben wis merdeka. Wong bojo ngono kuwi kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi betone lho ora mari. Dadi soalnya gak ada ilmu ini, blat gak ada ilmu ini gayanya peduli tapi gebloknya lu kayak rasa tersinggung biasa wae tapi devaluasi kelakuan yang disik-disik tanpa ilmu mareni Wong bocah ngempet ape khet, ape mire rawani mlebu sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso. Akhire presine kan kacau. Sing lanang tak kok ana apa sawane ora srek jagongan mbek aku. Ya kan gak mungkin nek nerangno. Mas Yogi bojone gak semudah itu nerangno sing khase perem. Piye? Mergo kan takon arep pro takon ora takon. Toke gawe mukadimah. Itu terus mire. Aku diurusan dek rokokan njobo. Malah pangeran seneng. Mulanya dari Kanjeng Nabi kenangan ibu garwa-garwa Nabi, Nabi itu jagoan dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi senajan toh kita suami istri tidak semudah. Toh misalnya bojomu di duwe ngerti-ngerti ra di duwe coba takok ibu takok duwe kontante. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya itu malu nerangno sing lanang. Godekne kepengin jogo harga dirine keluargane. Kok malah ditakoni jeneng wong lanang Indonesia gubuk wah ora kena diterangno. Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Misalnya bojomu baru kayak idik 1 juta, bisa saja dia punya keputusan dikekno keluargane. Atau dikekno siapa lah. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah tak kok duwe kontante mbok go. Asal dia salihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak-balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia soleh pasti untuk hal yang tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin dekne kepengin nutupi misalnya. Yo niki kepengin nutupi to mos jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngekeki dulurmu mungkin ra mbok critakno. Bojomu mbok yo wong bayangno awake dhewe. Malah takok. Geblek ngono jare. Cara aku ngekeki bojo dhuwit kok entek malah seneng, berarti pinter. Mereka ngenteni anggaran, cara negara, kabupaten dikasih anggaran rantai damu, iya toh, dikasih anggaran kok iso ngenteni, bener itu apa? Elmo nih kabeh elmo nih, mau privasi nih khas keluarga perempuan ya biar privasi, kamu tidak usah. Tapi nak kebablasan juga kadang masalah. Ibu belasan itu misalnya pulau kan sering misalnya ngerti baju pulau gue gulok kepadang nanti beberapa kilo ya rasa takut. Padahal harus dibagi-bagi kurang kesek aku yang ngerti paling tidak nato enggak gue bos ngerti naik apa rasa takut. Kadang-kadang yang nggak bos kali-kali takut ben ngerti aku nak uang apa. Aku jago yang gue. Aku keterusan oleh aku soleh jadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu rata kok. Kadang yang keliru tapi kan jape lah. Oh berarti ini bab iki oleh ditakoki. Berarti yang ngono aku takoki iki digo apa. Tapi di bab lain yang dia ndak nyoal begitu berarti ingin ndak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nek kepengin ditakoki ya karek takok kan gampang. Nek aku pengen ya ora usah. Lha wong lanang ora geblek piye? Wong wedok ngekeki dhuwit go ibuke go dhuwite mesti isin kok sing lanang. Kok ditakoki? Akeh wong lanang ngono, sing ngaji ning kene akeh ora kelakon. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin nak sidik mohal. Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ana siji loro sing sing ora le sing abe sing. Kuju geman asal bojomu salihah mesti ngentekno dhuwit ku limaslahatin syariah. Kanggo kemas ra usah ta. Apalagi mesti dia itu punya keluarga atau punya teman. Utawa zaman kuliah dene diutang, utawa zaman tetangga diutang kan yo malu nerangno nak nggo nyaur utang yang tanpa serestu suami. Intinya malu lah jawab. Mulane bener Kanjeng Nabi. Wong rusak iku mergo kakehan pertanyaan. Karena kadang enggak penting malah mador. Mulane bener Quran nak duka. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukku. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah ora pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. La tas'alu an asya'a. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasukku, menjadi enggak baik. Juga mau. Paham ya? Jelas ya? Jadi takok itu yang mulanya misalnya aku ngaji pray, ya pray ya gak usah takok biasa wae, pokoknya agar kiai ini soleh pray ya merkoro abe, ya pokoknya kabe ku abe aku lah yang tau takok sampean, misalnya orang ngaji orang ngerang takok misalnya Mustafa orang ngaji 5 bulan orang ngerang takok kenapa orang ngerang takok? Paling berungu kabar stroke mana ya tapi kan rata kok tetep aku rata kok. Tapi aku para pengiran kan mambu, masalah apa mambu? Latih, latih. Takok itu yang kira-kira netral. kecuali takok itu takok mudahana sing gak penting. Artinya takok mudahana kowe lah takok nek ora dijawab ya ora apa-apa. Itu bagus, kalau itu bagus. Kowe takok tapi di komitmen mau ora dijawab ya ora apa-apa. Misale kita takok bojomu duwe kontak di apa, tapi misalnya bojomu ora jawab ya ora apa-apa, jawab tiru ya ora apa-apa. Digo apa? Ya digo apa-apa. Terus kowe ya wis pinter. Nah itu gak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok ya secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Misalnya aku takok, kenapa Mustofa ra ngaji? Sakit ke aku ya takok ringan, gak dijawab ya gak apa-apa, jawabannya keliru ya gak apa-apa. Pokoknya gak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius, itu di Quran dilarang. Itu jelas, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas. Tubda dari kata bidaya, bada jelas. Tasukum, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kan pertanyaan ngoten. Misale ana wong kiai niku PKB, santrine P3, utawa kiaine P3 santrine. Ana takok, wong part kiaine partene ngono kok muridé ngono malah ribet. Nah ana wong takok malah ora. Perkarane kadang mulya ya ora ngaitno antarané dua beliau itu. Gara-gara ana wong takok akhirnya wong ngaitne. Lho iya to, saiki misale ngaten. Bojomu mulih krana kangen wong tuane. Sono tangga-tangga takok, kenapa kok mulai suwira balik nenengan yo? Akhirnya kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap nenengan. Agak nong takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti ku pikirane mergo ra metu. Dadi ra ono perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok terus menyebar kemana? Mana? Mulan Nabi nak duga masalah takok. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masa ini, mau dicek itu rusak, mergo apa-apa itu ditakok. Ya apa-apa itu ditakok. Tapi nak takok itu takok hukum krono kebenaran syariat, itu saya, itu jenenge fas'alu ahli tikri ingkuntum atalamu. Kalau sampean misalnya takok kulo, terus kulo kaji, badhe tawaf haid. Nak ngenteni haid alami, selak kloter kulo cabut, napa kulo oleh ngombe obat sing dadekno mandeke haid. Iku jenenge takok apik. Yo jawab oleh. Tekan apik. Iku jenenge takok tenan sing diridani apa. Lah nek takok sing kaji nganggo arto haram sah napa mboten. Terus tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya dhuwit halal mboten enten, lah sak donya rasa neraka takok ngono. Karena dia mau jadi khawarit. Iya kan? Tak jawab nek dhuwit kaji kalau dhuwit haram gak sah. Terus dia aja, mana ada orang sekarang yang uangnya enggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajine wong sak. Misalnya kiai. Kiai mungkin soleh, tapi si salam templek. Kayak koruptor salam templek, kondongakno. Macam-macam lah. Tetap kena, kita tetap kena imbasnya. Siapa sih hartanya mesti soleh, ben ora ini. Liane Nabi, karena Nabi disterilkan pangeran. Enggak, liane. Ayo, jawab, piye carane soleh. Misalnya kiai, bapaknya ada anak lima. Sing anak dadi kiai paling soleh, terus dikei tanah paling monggo. Gara-gara dekne kiai malah dadi ketidakadilan untuk bagian paling akeh. Cara faraid bagiane dekne over berarti, overdosis. Justru gara-gara soleh itu dadekna ketidakadilan banyak. Lho kula ngrasakno. Kula ini putra mahkotane bapak, dapat tanah paling banyak. Cuma kula kan soleh tenan, jatah saya tak nggo pondok tenan, mergo aku wedi. Nah tak pe aku pribadi sih sampe akeh. Wong soleh ku kadang nakalan, misalnya ya. Cak tak contohno jeneng ben roh nak soleh ya masalah. Kowe di bapak atau mertua sugih. Calimo. Terus sing sitok ku soleh tenan, mijeti nokono balsem. Barokah soleh buat trik terus untuk warisan. Akeh to ora kelakuan mantu ngene. Saiki ning faraid mantu ku waris to ora? Ning faraid. Mboten. Tapi ana mantu nak mertuane lara tuh kok nobat dikiti ning puskesmas diterot terus mertuane dikesimpulan, "Oh, jebule sayang mantuku timbang anakku dhewe. Anak dora bener-bener mantuku." Terus mertua wasiat, "Somah sak nggone tak kekno mantuku wong sing peduli padahal modal balsem diterot ning puskesmas." Untuk wasiat untuk Tegal. Anake ora peduli mergo karepe jenenge anak kemen dimanja wong tuwa. Dadi ora kok bermanja mau pikirane di manja. Wong soleh ini kita warisan sah tau orang. Cara aku tetap rasa aku trik yang rasa soleh. Cara aku kiai ini tetap tak bagi faraid. Ilegal itu trik mana itu cara. Artinya gini, barokahnya dia soleh peduli sama orang tua, tapi melahirkan ketidakadilan. Padahal dia soleh, misalnya dia ikhlas lah, rumah mertua ikhlas, nyerfin mertua ikhlas. Tapi gara-gara dia soleh, efeknya kan ketidakadilan. Mulane masyhur di dawuh kitab hikam, manusa iku man sing kanat mahasinuhu masawiya fakih fala takunu masawihi masawiya. Manusa apike wae apa meneh? Jajal kowe saiki apik mbek wong tuamu, terus melahirkan ketidakadilan nggone liyane. Kowe bagian paling akeh, servis paling akeh. Tapi apik iku tetep wajib. Angel gak urip. Terus kowe meneh, nek ora ora apik ben padha-padha wae ya kliru goblok kok ngono. Iku takokan ngene iku sing Bani Israil iku. Ya ora usah takok. Makanya Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Masyhur. Ada orang lelaki, anaknya 5 misalnya. Yang satu itu disayang betul karena paling soleh. Ya saya ulang lagi, yang satu itu disayang betul karena paling paling nurut acara-acara. Matur ya Rasulullah. Bolehkah saya ngasih anak saya paling baik itu harta paling banyak? Karena dia baik sama saya. Dia paling soleh di antara saudaranya. Jawab Nabi lucu. Alas tatar ju ayyakunu fil birri alaika sawa. Nabi. Terus sause bokai paling akeh. Anak limo itu karepem bokan apik kabeh pek kuwe ta sing sitok-tok iku sing apik pek kuwe. Karep kula nggih apik sedoyo. Lah aku pengen apik sedoyo ya apik kabeh kuwe kok aneh. Sing pengen apik kabeh sing mbok servis kok sitok. Ya ampun mboten sida ya Rasulullah iku ibadah Nabi. Orang itu pecundang semua, wong tuwa ya pecundang. Karepe iku dikeki sitok paling apik, tapi kabeh kon apik. Tapi apa nuruti sing disenengi sitok, sing servis sitok. Tapi karepe kabeh. Makanya Nabi tanya, "Alas tatarju ayyakunu fil birri alika sawaan?" Kuwi rak ya kepengin anakmu kabeh apik kuwi nggih ya Rasulullah. Lah ya kepengin apik kabeh sing mbok servis kok mok. Sitok ya apik kabeh. Tapi kan sekarang kiai sekarang kan enggak ada sepinter Nabi. Maca hadis ora gelem. Menara hadis iki aja ngaji aku. Jare proporsional ini. Iku bahasa intelektual, tapi kan enggak solusi hukum. Ini proporsional. Yang baik dapat banyak, yang aneh-aneh. Aku mau kono proporsional. Jadi karena porsinya orang banyak lebih apa? Kalau orang soleh lebih banyak enggak bisa seperti itu. Hebat Rasulullah itu. Terus Nabi itu tidak pernah memberi hukum. Kalau hal-hal sosial itu Nabi tidak pernah memberi hukum. Karena sosial itu dinamis. Jika Nabi itu melatih orang berlogika. Ya saya ulang lagi. Sosial itu berdinamis. Jika Nabi itu hanya melatih orang apa? Berlogika tadi. Nah anak mbok api isito. Alasannya paling api. Terus kue itu harap-harap gak. Nah anak apian kabeh be kue. Saya buat harap-harap apian isito ikut. Tak apa kabeh? Ya jawabnya ya kabeh. Lah iya mbok arep-arep apik kabeh kok sing mbok servis. Sito. Iku hebate Rasulullah. Akhire wong ku sadar terus. Fala idzan ya Rasulullah, kalau gitu ya ndak jadi ya Rasulullah. Terus keputusan mau menspesialkan satu anak itu ndak jadi. Nah, kecuali faktornya itu agama. Tapi kalau agama kan ya secepatnya dipakai agama. Misalnya saya yang saya ngalami. Saya tentu dapat tanah paling banyak karena saya putra mahkota dianggap pengganti bapak. Ya sudah yang paling banyak atas nama pondok langsung di atas namakan pondok. Saya sendiri pun enggak terlintas misalnya tak dol go tuku mobil, pokoknya tak go tuku HP ya ora ya orang. Kali itu berarti proporsional, dia dapat banyak atas nama alim misalnya atau atas nama pondok, ya sudah manfaat terbanyaknya harus ke pondok. Lah itu namanya kan enggak dapat banyak kan tetap saja kembali sesuai rencana. Itu enggak apa-apa karena ada hadun nafsi, enggak pikirane semau gue. Paham ya? Jelas ya? Awas kena tokak. Lain aku cuma ngentak nol dua, cukup mantap kok. Anggap aja pinter, isong ngentak nol anggaran, pinter. Isong ngentak nol anggaran, aku pinter. Tapi mau boros, kau bangkrut nol uang. Seturut kayak bocu mau boros, kau semarat. Semarat asli kok gowo bocu. Selama ini seturut kayak bocu mau boros, semarat tor. Wes kan? Berarti asli apa anyar? Asli. Mus asli kok golek kambing. Tapi nak ngono terus duwe gontel. Lah apa tau dadi akeh. Biasa melarat ya, aku senengane kok gawe perkara. Biasa wae. Ini jelas wa qulna qawlan ma'rufa min ghairi napa? Khudu'in klan tampo napa? Sopan kelawan tampo ngrendahno diri. Tapi ora kudu sombong, ora sopan ora kudu sombong. Wa qornalan antengo sira, bi kasril qaf wa qirna wa fatihalan fatih qaf wa qorna. Fi buyutikuna ing dalem omah sira kabeh. Lafat korna minal kororis angin lafat koror wa asluhu ikrirna utawa ikrorna bi kasri ra ikrirna wa fathiha ikrorna min qarartu bi fathir ra wa kasri min qarirtu. Ayo kowe gelem ngaji koyo aku. Kene iso ngalim ngene oleh mulang. Tapi kudu alim tenan ya ikrirna ya ikrorna min qarartu min qarirtu. Dadi nek wacane pimbarko ana kira ahwa qarna ana kira ana apa wakirna. Nukilat dan pindah apa harokatu ro'i harokati ro'i lautofi maringkoh. Anak songko korir tu berarti kirna. Anak songko koror tu berarti korna. Waktu tifat nanti buang buham jatuh pasti ham jawas. Eh, kok mikir elal? Tapi nak kulo senang. Kulo nanti saat ini senang elal. Lain kulo nu kata tiang alim sorokan bek kulo. Gara-gara ni buru elal kulo. Kulo nanti saat ini cek ni cek sering wonten tiang sakit maca kitab ngorek sorokan. Kok seneng termasuk ilmu atus iklal sorof ni jadi tak anggap lucu jadi seneng lucu. Mergo filosofi ni iklal ku ape nak ono bentrok sing dibuat penyakit misalnya sona asuhu soana pokoknya anggar ono sing dibuat mesti huruf ilah misalnya sun asuhu uswun ala wasni ufun terus harokati wawu dipindah ning sot alasannya masuk akal uswun nukilat harokatul wawi ilama qoblaha lita harukiha wasukuni harfin sohihin. Kok aneh wawu sing kurup penyakit urip sot sing kurup sehat kok mati aduh sing mati sing wis kadung penyakiten tapi ora usah nyuntik wong mati lho iki maksude nek sing penyakiten dadi akhire dipindah usun mereka ya dadi kurup penyakiten kok duwe harokat sing waras malah gak duwe dipindah akhirnya jadi usun. Barang usun faltaqos sakinani bahuma al-wawu wa nun fakhudifatil wawu mergo nun huruf sohe wawu huruf ilah podo-podo dibuak ya sing ra sing penyakit akhirnya jadi usun terus hambiya wasol ning kono berdiri serana gunane buang bisa jadi cara elal wong penyakitan wong rana gunane buang mana jogeman iso elal mari nyinggung kue paham ya elal cara berpikir huruf penyakitan buang gak ana gunane dua. Ya toh, sapa sing tau sinau ilat, lha ngono lho. Dibuang huruf ilat alasane penyakitan. Dibuang ambil apa soal mergo wis rabu. Butuh. Mulane kula seneng sinau ilat, lucu filosofine niku. Lucu. Tapi aja terapno ning manusa niki cerita ilat. Utawa terapno tapi kowe mending ngene. Masuk ngene ya ana gunane nyek wong ngene dadi terus. Tapi nek filosofi ilat seperti itu. Jadi lafadz kok ora ana gunane iku di dibuang. Terus lafadz sing sohe kok ora diharokat digolek-golek no. Nyolong-nyolong lah dicubuk-cubuk no. Ya kan gawe ya sini kan uswun berarti harokat dumah wae sapa? Wae wawu. Sot iku mati, uswun kan mati. Dipindah kudu. Dipindah dadi apa? Usun. Terus mati kabeh wawu mek no. Sing dibuang ya sing wawu. Usun. Terus akhirnya habis dibuang usun. Sir ya ngono, sir asku isir. Ya terus dipindah jadi isir terus pokoknya dipindah terus buang. Mereka pikirannya kenapa dipindah? Ya huruf mati dua karokat, sin huruf sohe. Gak dua pindah-pindah. Ya aturan apa? Ya, jadi ya semua caranya. Tapi aja teramno nih menuso lho. Raulah misalnya ada bangus loro, coba jantungnya gue sing sohe. Yang rokok, iku elal rokok. Raulah menuso raulah haram. Mergo manusa sing lara iku kadang gunane luwih akeh dibanding sing sehat. Kok sing lara eling pengaran terus sing sehat berdigasan. Dadi beda, paham? Ya kan iso ae sing lara eling Allah terus berarti takwa, sing sehat berdigasan. Kudune sing sehat iki wae dipindah jantunge sing mergo sehat ngrusak bumi, sing lara ngapiki bumi aneh-aneh. Da daripada ra rusak mestine ra usah. Maka go manusa ra usah diiklal, apa? Karena daerah Rembang kan daerah wong alim, nak nyek wong ora ana bentuk, wong ora kena diiklas. Ora iso ditata. Dadi ning Rembang anggere ana wong kok bulus. Dari wong ora kena diiklas. Maksudnya proporsi lafate diatur ora kena iku. Nah cara kene luput suwe. Wong sing buling cara kene cara Jawa. Luput suwe. Luput suwe di suwe wis melebat mergo wis. Dadi kene didongani di suwe iku ora mempan iku jenenge bulet. Nak corong Rembang, wong serak kena apa? Delal. Jong wong ora kena apa? Delal. Tapi ra usah. Mulane diarani elal. Elal kuwi tak nyikapi barang penyakitan. Jadi Allah yu illu ini mana nih? Nyikapi barang sing nopo penyakitan. Wala tabarus nalan ojo engkek siro. Bitar ki ihdata en klan buang salesnya tak luru min asli. Asini wala tabarus na. Tabar ujal jahiliyah itu ulah klan koyok jahiliyah wanita-wanita pertama. Jadi bojone Nabi ora oleh engkek ora oleh. Terus saiki ya ora oleh kakean sosialita ngene-ngene ora oleh biasa wae. Ya, tapi kowe gampang nek bojomu ayu tanggane bojone ayu gampang. Sosialita haram, Gus. Yo haram. Kiai gampang diakali. Nggih nek ngoten silaturahim oleh-oleh. Srepot, Gus. Gampang akal-akalane kiai iku gampang. Mergo saking lugune. Ngancani wong fasik angsali, gak oleh to. Gak oleh ngancani wong fasik. Yai, nek wonten tiyang fasik perlu dibina napa boten? Oh, perlu, Jong. Lah nggih berarti dikancani ren yo ora apa-apa. Polane sangel feke wae. Ya ngancani wong fasik iku haram, bina wong fasik. Ape? Bina syaraté ngancani. Serasa dijero-jero. Cuma yo mau ngenteni bukti nih, kowe sing katut apa kono sing nak ter nak kono sing katut berarti ge sukses, paham nggih? Nak kowe sing katut berarti kono sing sukses, ge berarti kiai kudu di PHK, lerehani oleh kiai. Wong kanyaran fase katut apa? Fase. Tabaru jal jahiliyatil ula kelawan kaya engke euto jahiliyah sing pertama. Ematek se perkara qoblal Islam ikang sedurunge Islam. Maka belal Islam rupanya apa? Min idhari nisai sangking oleh ngetok nomu itu maha sinahunna yang sisi api enisa lirijali maring biro-biro wong lanang. Jadi oleh wong wedok ngetok no sisi api ening wong liya. Misalnya ayune diketok nong liya oleh ramai api ane diketok nong liya oleh. Mergo mau nak tepaan wong lanang sing mesum iku pikirane mes. Tapi rakudu elean lho, rapian rakudu elean eleng-eleng, kaya orang ayu iku rakudu elek. Ayo neng kampung diceluk rayu mesti elek apa ora? Ora mesti elek, pokoke rayu iku ora nganti elek. Lah ya wong wedok ora oleh ngetokno apikane ning wong lanang li. Iya, saiki tak takoki. Sopan ku apik ta elek? Apik. Iku ora usah diketokno ning wong liya. Tapi ra kudu elekan. Cuma aja terlalu sopan mau. Akhire ana wong apik jol bojo karo. Yakin tenan. Jadi ini Mekah itu ada joli sing sitok, sing wedok cuek, rake notes, sing lanang, sing sitok peduli mas tak rake notes, terus akhirnya sing lanang, sing delok wong dia mau masa oca, bujok api aneh ngono. Sing wedok pikirnya ra sadar piye, ijol tak kandanane wong itu nake kepengen wong iku yora, yora, lah nake kepengen wong sing wedok temo rake notes sampe ngomong, nak ngono rake notes, moh niru wong iku wae ben rang nang wedok wae. Yo cara aku kok dadi ahli fikih nyalano sing apian, apian nang ngarepe wong akhire timbul kecemburuan iku. Wong wedok ora kena dicontoni, Kang. Wis wis ra kena. Biasa wae wis. Wis entek ilmumu, wis ra ngara iso, wis entek. Sing iso nyelametno mok rahmate Allah Subhanahu wa taala pun nang adil kula. Wal idharu badal islamat kurun fi ayati wal idharu tawi idharnya to nabi ani badal islam isausi islam umat kurun tersebut fi ayati wala yudina zina tahunna illa ma zuhara minha lan aja ngetono sapa nisa zina tahunna ing pepaise nisa illa ma kecuali perkara zuhara kang pertela apa ma minha sang ini sal ini sing ana wong sing terlalu longgar kaya Pak Gores Sihab ana sing terlalu ketat kaya ulama-ulama ketat sampai wajib nono apa cadar ana sing sedengan kados umume kados kula-kula niku sing penting jilbaban biasa rai ketok semacam-macam sembo sing bener endi sampean ketemu pangeran cocokan ngono wae isih ning donya kok geger apa isih ning donya kok napa mergo pangeran mau ngendikan ngene tok wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha aja ngetokno sifat pepaese kecuali sing wis kadung ketok zuhara iku fi'il mati sing wis kadung umume iku ketok ya kan gak ana batasan. Tentu orang-orang lebokno pupus jelas ora. Lebokno apa ngisore pupu apa jeneng bahasa Indonesia ini? Sak iki wentes apa cara kene? Kentol yo mesti ora. Iku wong Arab fasik lah tetep nutup. Masalahe problem itu kan orang Arab yang fasik lah itu tetep sudah berugut. Mulane ra iso mbok manani jangan memperlihatkan pepaise kecuali sing wis kadung ketok. Saiki Gus, ana wong biasa katokan cekak. Wong Arab itu paling fasik lah ora tahu katokan cekak bocah kok sembrono Quran itu turun ning Arab. Wong Arab iku paling fasik lah. Sing tukang ngon wedhus lah sing bahiyalah iku tetep bruku, paham ya? Dadi ra iso mlebono cuma nak masalah napa nutup napa wajah. Ana sing longgar ana sing ora. Tentu mungkin kayak beberapa ulama longgar oleh ngetokno wajah. Mungkin ngetokno rambut sithik-sithik tapi aja akeh-akeh menawa ya ana sing darani oleh menawa lho tapi. Sing longgar ge kata sing ketat kan. Setahu saya misalnya kayak pondok sarang ya udah biasa gak cadar, ada beberapa pondok cadar itu masalah-masalah sing di Quran sendiri ukurannya illa madharonoko min. Jadi ukurannya itu tapi ya tadi yang terlalu longgar mungkin kita ya enggak cocok. Tapi ra usah ngadili karena ini masalah-masalah sing khilafiyah mulai dulu sampai sekarang. Saya ulang lagi. Mergo ceritanya gini, singkat cerita gini, rungokno awas kena salah. Tapi ra usah kok tersimpul lo. Gak cukup ilmumu, pokoke krungu tok nggo nambah ilmu, tapi ra usah keminter biasa wae. Dulu itu ada aturan bersama. Aturan bersama itu nak wong wedok rodok nakal itu pakaiannya tertentu, nak salihah itu ya tertentu. Sehingga kalau dengan pakaian tertentu itu wong ngerti iki salihah ya ora. Dulu itu ada era seperti itu. Makanya disebut zalika adna ayyu arafna fala yu'dzan. Itu pakaian minimalis yang bisa dikenali, kemudian perempuan itu enggak disakiti. Saya ulang lagi, zalika adna ayyu arafna fala yu'dzan. Jika banyak ulama yang longgar wajah itu harus kelihatan karena syaratnya perempuan harus yu'rofna dikenali. Kalau enggak dikenali kan bingung. Ya bingung toh, jadi misalnya kayak ngajak aku lunga bareng bojone Ruken, bojone Mustafa, bojoku. Cadaran kabeh, terus nak nyeluk ku piye? Nak ape ngrangkul sing ndi? Lah nak ketok kan ketara di paling ayu di kan ketara. Kompetisinya kan jelas. Makanya ada yang menafsirkan yu'rofna itu ya bi'idhari wajih, wajahnya diperlihatkan. Mergo adna ayu'rofna dikenali, berarti wajahnya diper. Itu cara pikirannya madhab Abu Hanifah. Tapi cara madhab Imam Syafi'i malah elek mana ekstrim, maksudnya elek itu ekstrim. Elek itu mana ini cara Imam Syafi'i? Elek itu orang wedok itu ya sing blodor. Nak sing brukut berarti wong apik. Angger brukut berarti wong apik dijak emok. Kerblotor ya elek. Sehingga ekstrim beliau dalam konteks. Jadi maknane ayu rofna itu segamane ngene lho. Cara kira-kira ngene, ana daerah iku dadu, daerah judi, ada satu kampung judi. Terus ana wong rene iku jobahan keturunan kaji. Kan gak mungkin perayu judi ya pokoknya MC ini atau perayu judi monggo binarak riyen kan gak mungkin wong jobahan kok tasbih. Tapi nak kowe nganggo celana ketat terus celanamu suwe-suwe terus mlaku gedak-gedek kan. Terus monggo nak mampir. Oke, perono bajeng kan ngono kira-kira seperti itu. Nah. Itu dulu ini cerita dulu ya, kira usah tersinggung biasa wae. Tentu pramusaji atau tukang nari ngene nggon-nggon nakal kan delok-delok mosok. Ya ya misalnya ada daerah judi atau daerah apa itu gambling ya, pokoknya daerah judi itu. Terus ana wong jobahan serbanan nggo tasbih. Ben wiridan subhanallah kira-kira ditawani mampir to ora jawab. Mboten kan. Tapi nek sekathokan wathokan celanane suwe-suwe, semua jajak wedok macak ketat kira-kira ditawani mampir kon judi to. Dengan pakaian ini menjadi yu'rofna gitu, paham ya? Yang solihah kelihatan, yang enggak solihah itu cara Imam Syafi'i. Jadi dzalika adna yurofna itu ya pakaian itu simbol kesalian dan tidak kesalian. Nah cara Abu Hanifah gak yurofna ben bojone roh, mulane ora usah cadara. Ya kita enggak tahu yang benar mana tapi yang longgar banyak. Yang penting kita ku saleh bolak-balik sing penting ku saleh. Apa artine brukut jebule gak? Kowe nuduh wong sing misale rajil bapan, mbok tuduh elek ternyata dia enggak pernah zina sampai mati ya. Ada orang yang pakaiannya berukut ternyata pernah salah ya banyak, kita tidak pernah tahu. Sementing nak ditakok, iya umumnya. Orang orang takok kue, kan orang itu pakaian sing apik, iya umumnya. Uang itu nutupi aurat. Dan terus nak nutupi aurat bukti apa? Yo dalam bab itu bukti apa? Iya semua. Tapi semua uangnya berukut tapi nakal. Iya semua kita takok memiliki kurang ajar. Terus pokoknya semua. Uang kok seneng aneh ngadili uang takok tentang u. Karena ini sudah zaman yang memang mutar balikkan fakta. Kalau nanti ketemu ulama, senatu lami temukan. Ini cerita, tapi ini serau juga jerok-jerok. Tapi ini nyata. Uang gue. Dia itu pengagum saya, karena saya kalau ngaji itu uraan ngawur tapi bener. Jadi dia ini pengagum. Termasuk aku sering ngomong, sementing gue soleh. Ada dua lelaki dan perempuan. Ya sitok lanang, sitok wedok. Podo-podo cadaran. Iku ya digualat. Jadi ben terlepas sangka polisi Arab Saudi, sing lanang ya cadaran, sing wedok cadaran. Ya gerutak-gerutuk ono Yaman dianggap dua perempuan. Artinya ternyata itu bisa dipakai alat untuk ngelabui polisi juga. Lah iya sing sitok iku lanang tapi cadaran, ngajak wong wedok cadaran. Polisi syariat ora berkutik wong nyongkone podo-podo wedok. Artinya gara-gara rasoleh itu pun dipakai alat untuk mengelabui polisi. Faham tak maksudnya? Sing lanang apa pacaran, macak cadaran bisa. Ya polisi ini roh. Roh itu gara-gara cerita-cerita. Gampang bodohnya polisi. Nggak macak bodoh cadaran ini gara. Sesuai polisi api ikhtian anong cadaran dibuka. Diprotes meneh, muka ganggu privasi ini. Angel, kena orang rasoleh, angel. Karena hukum kena diakali, kena orang rasoleh, kena sekacau kabe. Kan? Ya suwe-suwe mau kaya ana wong modus dadi ustaz. Ya mungkin ae nek zaman akhir. Wis kok ruwet zaman akhir ruwet, tapi aja coba jero-jero wis biasa wae. Enggak ada pengajian berarti enggak ada uang. Mane sampai di sinetrono ya gambaran perkara. Ya karena tadi mungkin semua. Coba saiki tak bedheki wae pentingnya fasek jujur. Ayo jawab. Umpama Dimas Kanjeng gak jobahan, kira-kira wong ngandel gak titip duit ning dene. Ayo jawab. Barokah mengustadkan diri dan mengistighosahkan diri. Wong percaya titip duit. Ini kesalahan yang dijual apa ndak? Ayo jawab saja. Coba kalau dari awal dia jujur. Celananan suwek-suwek, kuaosan terus topinan ning terminal. Ayo titip duit orang sing ngandel to. Ayo jawab. Kira-kira orang sing ngandel to? Mboten kan? Nganti ana wong ngandel karena penampilan apa? Soleh. Kena wong fasik rusak kabeh. Simbol pakaian gak penting kabeh nek kena wong fasik. Lah iya Dimas Kanjeng mung ora jobahan. Celananan jin terus opo meneh katok-antok ning perapatan jejeran. Terus rohen liwat. Ayo titip investasi dhuwit tak gandakno ana wong ngandel. Berhubung jobahan nek bar maghrib istighosan, senengane pengajian. Nek Jumat bagi-bagi ning yatim. Orang santri ini wakil. Mulanya kan arah soleh biasa wae. Mulanya seneng. Sampai semacam ini sedengan. Hem ketunan ini. Soleh yo pantes, rodok yo pantes, rodok kabeh yo pantes. Pokoknya ini bab rodok. Bener apa? Rodok yo soleh yo macam, orang soleh yo macam. Pokoknya pas, apa? Pas. Mun bener. Pokoknya pakai ini sampai ini bener. Darane alim yo pantes. Nyatane wong alim ketunan ireng yo akeh. Darane ra alim yo pantes. Wong ra jubahan wae. Jadi yus biasa wae. Pas, ya, apa? Serasa dirubah, gaya sampean ini serasa dirubah. Karena tadi, kena wong fasik wis kepacok. Coba misalnya orang-orang itu enggak pakai modus kesalehan. Coba sekarang. Orang nipu karena pembangunan realistik. Wong ra ngandel. Misalnya gini. Ayo uang 40 juta. Kowe tak jak wisata ning Singapura. Wong soleh ditawani ngono ngandel to? Enggak ngandel. Tapi nak ditawani umroh ngandel. Ayo tak bantu nak kepen ziarah ning Baitullah, ziarah ning Rasulullah masyaallah ngandel. Bodoni ning bab soleh, bab rasoleh mandindi. Bab soleh. Mulane lha iku wis ngeri-ngeri. Dadi momo Rasulullah iku perso zaman akhir ulama dhisik kula nggak ada sanad saking mas saya sarang. Nek Luqman nggih gadah semua santri sarang gadah sing pun tamat-tamat ya judule sanad ngene tok. Kaifalaw adroka zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita, piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mergo apa ya, ndak sesuai umume wong. Dadi zaman akhir kan saleh ya modus. Wes angel, mbok suudoni iku wong ora oleh suudon, mbok kusnudoni cek bodhone. Angel gak? Mulane ana pepatah ke falo adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki maksude reaksine piye yo maksude reaksine kaget apa piye mergo aneh apa yo aneh dhisik iku Imam Syafi'i nek ana wong ngaji mbek dhek niku dikek dhuwit sumpah nang kanca ngaji saiki kadang ustaz iku sing njaluk dhuwit Ibnu Abbas nak ape mulang ngaji ku mek dhuwit. Ajo ngaji be aku 18 dino engko tak kei dhuwit. Mana kula nu sering kei dhuwit sampeyan. Mergo aku masih ora sempurna seniru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nak grepe ngaji. Ajo Akim hauna isrina yauman. At'allaka sahman min mali ngaji be aku yo engko tak kei dhuwit. Terus wong ngaji. Yo dikei elmune yo dikei dhuwit. Mereka cara Ibnu Abbas itu orang gelam ngaji ke generasi ini pangeran, sing terus agamanya pangeran, mana ada tiga itu? Saya kira pas kuali, mana kalau nanti saya sering kayak di sana, digiling-gilingan niru-niru lama di sini. Saya kira orang malah narik tiketnya disebut no, terus gue bawa penderek. Kalau ke Sumatera dua orang ya, saya agak biasa pergi sendiri, tiketnya. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Iya kartu, buat ketinggi gua zaman akhir, buat dukung kelakuan kok mu, terus biasa lah. Kalau yang ratau ngiritik, yang mau omong toh, orang ngiritik kalau mau omong toh. Tapi jelas neng Quran itu ada ayat ya komit tabiul mursalin, mursalin sobo it tabiu malai salukum aja. Wang apu sobo, wang sing raja lu, opa, wis gampang. Umum mau kepok soyo, itu gua keapian. Umum mau kepok soyo. Jadi ini penting kalau terangkan ini zaman akhir, zaman serupa. Mulanya dari singarang Sahih Muslim kitab Sahih sak dunia sak usi Bukhari. Jadi as-sahul kutub ba'da kitab billahu as-sahihan ini Bukhari apa? Muslim. Imam Muslim ini muka dimaya cerita. Kue nak rapati soleh, jogeman ketok soleh teman-teman. Mari godoni wong. Is biasa wae diantara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabar noyo mah umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya soleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura saya saiki. Saiki wis ora ngrasani wong sudah ketok wong akeh. Ade kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura, bisa enggak dapat orang 40.000? Ya jawab. Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklane umat Islam harus kangen Rasulullah. Masa mbok imani tok ora tau mbok sowani. Sholat di Indonesia, gajarannya sidik, di Mekah saya ini. Nah di Singapura bingung, nerang piye jajal iklan Singapura. Paling untuk suga-suga Jakarta, itu era liwat travel, sudah terbang dewe. Pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman akhir? Aku yakin, Dimas Kanjeng mau topinan, kado antok yang perapatan. Ayo, ayo. Bayar 10 juta, aku balik 1 juta. Ada yang ngantil tau. Dianggap stres, teman-teman. Ayo. Tapi barokah cobaan, istighosaan, santunan yatim piatu, waris, itu menjual apa? Kesale. Dan mulanya akhir zaman akhir is masya Allah. Tapi kira usah ngelus, pengiran ngerasak nongono is pek. Pakai anak amruwai kodarom, waktu lo nak awas ngerasak nongono is jalan. Cuma aku lo cerita, makanya kira usah sok keminter. Nah asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Kulo hormat sekali sama Mbak Munia, hormat sama Mbak Habib Lutfi, hormat sama Pak Kuras, hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dekne alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan ndak tahu wong dekne wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Itu diputuskan bilang enggak apa-apa. Ternyata bilang enggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kuwi roh ngaji, aja sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula sholat, zakat, tapi tetap ansal bodoni. Jawabin Nabi, enggak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausnya wong iku mirip, abis protesnya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni, orang halal. Tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gaya kontrak tetap oleh bodoni? Mereka ini mergainya maklar, rezekinya kok bodoni? Jawabin Nabi, engkau angger sering sholat, rak jijik-jijik dewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini yang paling angel yang bab fikhud dakwah, yang disebut fikhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok nih gondok misalnya, cah itu. Biasanya kadoan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangilan. Kira-kira tak kon. Ya celananan nduk celananan. Pergo pikiranku lumayan ora katokan juga. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan hukum sebenarnya ini hukum saiki kowe nglatih cah cilik poso langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun wah ini ajaran sesat poso setengah hari. Cek seneng ngemdrengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim soleh. Tak baleni nek wong alim soleh. Soleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora soleh yo fasik jenenge alim ora soleh yo kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah ki alim ta ora? Nah alim titen-titeni dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodho. Nek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodho ni jawab Nabi. Yo ora ngalah bodho ni. Sayan ha rumaya kulo aja apal hadise. Ema ya pulu fi sholati. Engkau ambil sekulina sholat isin diwi bik pengiran. Engkau rak jijik-jijik diwi bik dosa-dosa sing di lakon. Itu jenis hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini masyur. Masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nomakal. Senangannya pacaran. Sekian ini kaku hati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluarganya sing nakal. Jong, kowe pacaran lah. Anggur si somoco sokeh muslim. Apa tuh? Piye kok iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berubah hidup senengi gua yo. Sing crito aku guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jeble barang wong alim apa ora iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ngono, sing ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum hukum fikih apa hukum tahapan. Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqhud dakwah. Ya tapi wong ngaji ini wis jarang. Wong wis anane emosi wis gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya saya itu Umar Hafidz orang alim kadang dakwah di Belanda di mana-mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar karena itu tahapan. Jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek katok anjek kak kau sampora tong wedok-wedok terus kon Islam ayo jilbaban ayo cadaran yo melayu. Yo mesti ada urutannya tauhid dulu setelah tauhid ini setelah nah itu lah itu menjadi figur dakwah bukan menjadi figur akal. Paham ya mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya jadi saya makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah pokoknya jilbaban sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh ya boleh. Tapi kendarani wajib ya nanti dulu mazhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya yes, biasa wae. Dan aku takoki. Lah apa bloder iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram utawa sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Mulane cara kula kita dilatih dengan fitu dawa. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane apa? Wa ma apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bi musaitir Nabi sendiri enggak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Ada ono ayat wala yudina sina tahunna napa illa ma dzahara minha itu koma dzahara wis pokoke pokoke cara kula sanut guru anut wong alim-alim serosan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya apakah itu fiqhul ahkam apakah itu fiqhul dakwah. Kalau fiqhul ahkam ya final kalau fiqhul dakwah itu tahapan napa emang misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatoan cekak, rajin tahapan. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darenduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fikhud dak. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini, tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi. Ya, Cung. Ketika orang itu miring, Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodohnya, aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon, sayan ha huma yakul, engkau nak wis sering sholat, sering lafadzno kalimat thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni dhewe. Iku jenenge apa fikhud takwa. Wa aqim nalan nglakoni sira as-shalata ing sholat wa ati nalan maringono sira az-zakata ing zakat. Wa ati nalan lan nuruta sira wae ngapa wa rasulahu lan utusane Allah. Innama yuridu amsine ngersakno sapa Allah wa liziba supaya ngilangno sapa wa angkum sing sira kabeh aridza ing dosa ya ismat ing situ. Alal baiti ahli bait. Pakoe ahli bait ku sing mutafaq alaih ya anak putune Kanjeng Nabi terus Bani Abbas, Bani Hasyim terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi ya alal baiti ini sa Nabi itu sing garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahira lan yajakno sapa wa kum ing sira kabeh minggu saking riches tadhiran kelawan nyucikna temen-temen mbah utama itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa yutara wa zinata arsi wa mizata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa yutara wa zinata arsi wa mizata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa yutara wa zinata arsi wa mizata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa yutara wa zinata arsi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi.